الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Terakhir kita baca hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu duwar as-salawati bi hawlil kalimat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertawud minta perlindungan di dubur. Dubur di sini bermakna qabla saran. Kenapa? Karena kata satu kaidah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, kalau doa itu dibaca qabla salam. Kalau zikir ba'da salam. Nah. Ini doa. Sehingga dibaca ba'da salam. Karena dubur itu bisa bermakna qabla salam, bisa ba'da salam. Ini qabla salam. Sebelum salam, setelah tasyahud, membaca salawat, minta perlindungan dari empat perkara, kemudian membaca ini. Allahumma inni a'udzubika min al-jubni wal-bukhli wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Minta perlindungan dari kembalikan ke umur yang terendah. Ya. Imma karena hilang akal karena sebab satu musibah yang menimpa akalnya, atau karena tua sampai usia pikun, wa a'udzubika min fitnati dunia, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, wa a'udzubika min fitnati al-qabr, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur, yaitu pertanyaan mungkar dan akhir. Rawahul Bukhari. Qala kata Ibnu rahimahullahu taala wa an Muadz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi. Rasulullah memegang, ya, mengambil, memegang tangan beliau. Waqala ya Mu'adhu, dan berkata wahai Mu'adh, wallahi demi Allah, inni lauhibbuk, inni lauhibbuk, sungguh, sungguh aku cinta kepadamu. Waqala Rasul berkata, usika ya Mu'adhu, aku berwasiat kepada wahai Mu'adh, la tada'anna fi duburi kulli salatin, janganlah engkau tinggalkan di dubur. Ini pun sama. Dubur bermakna qabla salam. Kenapa? Karena ini isinya doa. Isinya doa. Jangan engkau tinggalkan setiap menjelang salam. Di akhir salat. Di mana dubur ke salat di sini. Takulu, jangan engkau tinggalkan di akhir setiap salat. Sebelum salam membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala dzikrik, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, untuk memperbagus ibadah kepadamu. Rabu Daud bisnadin sahih. Hadis ini kata Sayyidina Muslimin rahimahullahu taala menunjukkan manqabah azimah di Mu'adz. Yang pertama dia menunjukkan manqabah azimah di Mu'adz bin Jabal, menunjukkan kedudukan yang agung yang dimiliki oleh Mu'adz, karena Rasul SAW sampai bersumpah bahwasanya beliau, ya, mencintai mu'al fitlah subhanahu wa ta'ala tentunya. Wallahi, dengan sumpah. Lauhibbu yani dengan lam taukid. Dan qabman qabah azimah di mu'al. Itu satu di antara keutamaan beliau. Di antara juga beliau adalah seorang yang kata Rasul, a'lamun nas bil halal wal haram. Sahabat yang paling tahu tentang hal haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa innama qala hadha lahu li ajli an yakuna musta'iddan lima yulqa ilayhi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian tujuannya hanyalah untuk agar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu musta'iddan, bersiap-siap untuk menerima, mendengarkan lima yulqa ilaih, mendengarkan apa yang akan disampaikan kepada beliau. Li'anna yulqihi ilaihi min muhib. Kenapa harus siap-siap? Karena yang menyampaikannya itu seorang yang mencintai dia. Sehingga bersiap-siap mesti yang disampaikan adalah kebaikan untuknya. Summa qalahu, la sada'anna antakula dubura kudus salatu maktubatin Allahumma a'inni ala zikrika wa ala syukrika wa husni ibadatik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ala zikrik yani kulla kaulin yukarribu ilallah. Zikrik yani untuk mengucapkan semua ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kulla syai'in yukarribu ilallah. Segala sesuatu yang akan mendekatkan diri kepada Allah, zikir. Kulla tafkirin yukarribu ilallah. Ya, sudah kita baca di awal syarah bab ini. Ya, beliau rahimahullah menyebutkan zikir ada tiga. Ada zikir bil qalbi, ada zikir bil lisan, ada zikir bil jawarih. Tiga-tiganya. Ada zikir yakni minta tolong untuk bisa berzikir dengan kalbu, dengan lisan, dengan anggota badan. Wa syukrik ay syukri ni'am. Wa difa'in niqam. Bersyukur karena Allah memberikan nikmat kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala menolak, menjauhkan dari kita nikmah bencana-bencana. Ketika mendapatkan nikmat, itu nikmat dari Allah, maka kita syukuri. Ketika terjauhkan dari bencana, itu juga nikmat dari Allah, maka harus disyukuri. Sehingga minta agar dibantu untuk bersyukur. Wa husni ibadatik, minta dibantu untuk bagus dalam ibadah. Ya, bagus dalam ibadah tentunya sesuai dengan kadar ikhlas dan mutaba'ah. Bagus dalam ibadah itu dengan adanya ikhlas dan mutaba'ah. Nah, di hadis ini beliau rahimahullah menyebutkan di syarah hadis ini, kenapa atau apa alasan dari kaidah yang disebutkan kalau doa dibaca qabla salam, kalau zikir dibaca ba'da salam, sehingga dubur salah bisa bermana qabla salam, bisa bermana ba'da salam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yadullu li hadhihi al-qa'idah, yang menunjukkan kaidah ini, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hadis Ibnu Mas'ud bi tasyahud. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud tasyahud. Lama zakarahu qala, ketika telah menyebutkannya, selesai membaca tasyahud, Rasul menjatakan, kata Rasulullah SAW, summal yatakhayyar minad du'a ma sya'a aw ma ahabba aw a'jabahu ilaih. Kemudian jika telah selesai tasyahud, maka silahkan memilih doa yang dikehendaki, doa yang disenangi atau yang dia kagum dengannya. Ini menunjukkan doa itu dibaca setelah tasyahud, sebelum salam. Amma dzikir, adapun dzikir, faqala Allah taala berfirman, fa idza qadaitumus shalah, jika kalian telah selesai menunaikan salat, fadzkurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti zikir itu dibaca setelah qada ussalah, setelah selesai salat. Jika kalian telah selesai salat, maka fadzkurullaha qiyamakum wa lajnubikum. Sehingga menunjukkan kalau bacaan-bacaan doa dibaca qabla salam, sebelum salam. Kalau bacaan-bacaan zikir dibaca setelah salam. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza tashahhada ahadukum falyasta'in billahi min arba'. Jika seorang kalian bertasyahud, maka hendaknya minta perlindungan dari empat perkara. Tasyahud, kemudian membaca salawat, kemudian membaca ini. Ya, jika selesai tasyahud, maka hendaknya berlindung dari empat perkara ini, yang setelah membaca salawat. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal rahu muslim. Sebesar bin rahimahullah telah menyebutkan, kata beliau, wa khtalafal ulama rahimahumullahu hal hadha wajibun aw sunnah. Hilaf para ulama, apa hukum membaca isti'adzah dari empat perkara ini? Apakah wajib seperti pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di sifat salat Nabi, atau sunnah seperti sebagian pendapat ulama yang lainnya yang menyatakan itu sunnah, bukan wajib? Qala fa aktsaru ulama ala annahu sunnatun wa innal insana law taraqahu lam tabtul salatuhu. Kebanyakan para ulama menyatakan sunnah, sehingga kalau seorang meninggalkannya tidak batal salatnya karena sunnah. Waqala ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama menyatakan innahu wajib, hukumnya wajib membaca tasyahud ini. Innahu yajib ala insan, bahasa wajib atas seorang, an yasta'idza billahi min arba' qabla an yusallim, wajib untuk beristi'adzah dari empat perkara ini sebelum salat. Wa ana law tarakahu law taraka dhalika fa salatuhu batilatun wa 'alaihi an yu'idaha. Kalau seandainya dia tinggalkan dengan sengaja meninggalkannya, maka salatnya batil dan dia wajib mengulang salatnya. Qala wa qad amara Tawus wa huwa ahadu kibari tabi'in ibnahu hina lam yaqra hadhi ta'widat al-arba' amarahu an yu'id salatahu. Tawus, Imam Tawus, dan beliau adalah satu tokoh dari kibaru tabi'in, ya, beliau memerintahkan anaknya untuk mengulang salat. Ketika si anak dia membaca ta'awud ini, tidak minta perlindungan di empat perkara ini dalam sholatnya, beliau amarahu an yu'ida sholata, memerintahkan untuk mengulang sholat. Ya, kalau mu'asirin sekarang, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan wajib. Sehingga ini nasihat beliau, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bayam bagi lil insani alla yada'aha. Ya, karena khilaf yang ada sampai Taus, ya, berkata demikian kepada putranya, maka seyogianya bagi seseorang alla yada'aha, jangan meninggalkan ini. Ya, dia hendaknya membaca ta'awudz empat perkara ini di dalam sholatnya, membaca tasyahud, kemudian salawat, kemudian ini. An yahris 'alaiha lima fi min al-khair kathir, hendaknya dia bersemangat untuk membacanya karena isinya adalah kebaikan yang banyak. Wali alla yu'addi salatahu bi salatihi ila anna batilah inda batil ulama, dan juga agar salatnya tidak menjadi salat yang batal yang dibatalkan sebagian para ulama yang menyatakan dibatal. Ya, untuk berhati-hati baca. Ya, jika memungkinkan baca. Yang pertama dapat kebaikan yang banyak, yang kedua dia selamat dari hukum sebagian ulama yang menyatakan batal. Nah, adapun isinya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Sudah kita sebutkan tadi malam bedanya fitnah kubur dengan adzabul kubur. Di hadis kemarin kita minta perlindungan dari fitnah kubur. Kalau ini minta perlindungan dari adzab kubur. Iya, adzab kubur itu sabitun bil Quran wa sunnah. Tidak seperti yang dikatakan Mu'tazilah. Waman rahmatahabahum dari kelompok sekarang akhlaniyun, ya, mengingkari dengan alasan azab kubur itu hadis ahad. Ini batil karena azab kubur yang pertama sahabitun bil Quran, dan masalah azab kubur hadisnya mutawatir. Sebenarnya Allah menyatakan mutawatir. Iya. Di antara hadis yang masyhur, hadis Ibn Abbas ketiga Rasul melewati dua kuburan, Rasul menyatakan innahuma la yu'adzabani wa man yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakad yamsi bin namimah wa mal akhar fakana yastabri'u min al-baul. Iya, dua-duanya disiksa dengan sebab berbeda. Intinya ada adab kubur. Syekh rahimahullahu ta'ala berkata, kata beliau rahimahullahu ta'ala, terkait dengan syarah hadis kemarin, terkait dengan fitnah kubur, ketika seorang munafik atau seorang murai atau seorang yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir tidak bisa menjawab, fayadribu aw fayudrabu bimirzabatin min hadidin, dia pun dipukul oleh malaikat dengan mirzabah dari besi. Al-mirzabah minal hadid qalu misl mitraqah, seperti palu dari besi. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qad warada fi ba'dil hadith annahu la yastama 'alayha ahlu mina ma qalluha min adzamatiha. Iya, palu besi tersebut kata Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan sebagai riwayat, kalau seandainya orang-orang di Mina yang berkumpul di Mina mengangkatnya, mereka tidak bisa. Iya, karena besarnya palu tersebut yang digunakan untuk memukul ya penghuni kubur yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Qala fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai. Ketika dipukul malaikat, ia menjerit. Ya, dengan jeritan didengar oleh segala semua makhluk. Ya, kecuali sakalain, kecuali al-ins wa jin. Wa halihi min rahmatillah. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yusmi'una adab al-kubur. Allah tidak memperdengarkan kepada kita adab kubur. Li'annana idza sami'na an-nas yu'adzabuna fi kuburihim ma tabalana 'aysun. Ya, kalau kita mendengar adab-adab kubur di sekeliling kita, mereka yang disiksa, kita tidak akan merasakan nikmatnya hidup. Sehingga dengan rahmat Allah, kita tidak mendengarnya, tidak mengetahuinya. Nah, yang kedua adalah minta perlindungan dari fitnah mahya wal mamat. Minta bidah 6 jelas, kemudian adabil khabar, kemudian fitnah mahya wal mamat. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fitnatul mahya itu taduru ala syai'ain. Fitnah di masa hidup itu berkisar pada dua perkara. Imma jahlun wa syubhatun wa adamu ma'rifatin bilhaq. Yang pertama adalah fitnah kebodohan, fitnah syubhat, fitnah tidak tahu al-haq. Karena syubhat yang menempel pada dia, syubhat yang menguasai dia, sehingga dia yastabil haq bil batil, tersamar mana hak mana batil. Ini syubhat. Wa imma, yang kedua fitnah masa hidup itu adalah syahwah, syahwat. Imma syubhat wa imma syahwat, itu fitnah di masa hidup. Kalau syahwat itu, kata beliau, bihaitsu ya'lamul insan haq, seorang tahu al-haq. Lakin la yuridu, tapi karena sebab syahwatnya dia tidak ingin mengamalkannya, tidak mau mengamalkannya karena ya syahwat. Wa ilm yuridu batil, dia lebih memilih kebatilan dalam keadaan tahu al-haq. Ini syahwat. Dan sudah saya sebutkan tadi malam ucapan beliau dalam qaul muhid, betul syubhat itu lebih bahaya daripada syahwat, tetapi kata beliau betapa banyak syahwat itu kemudian memunculkan syubhat. Ya, betapa banyak syahwat dulu kemudian cari-cari dalih, cari-cari penguat, jadi maksudnya jatuh dalam syubhat. Dari syahwat kemudian terjatuh dalam syubhat. Berikutnya adapun fitnah mamat, ya, ada menyatakan adalah fitnah kubur sama dengan yang tadi. Ada menyatakan fitnah mamat adalah ma yakunu inda mautil insan, adalah apa yang akan ada menjelang meninggalnya seseorang. Wa dzalika anna asyadda ma yakunu syaitan hirsan ala wa bani adam inda mautihim. Karena keadaan yang paling syaitan bersemangat untuk menyesatkan bani Adam adalah ketika menjelang meninggalnya. Ya'til insan inda mautihi wa yuwaswisu lahu wa yushakkikuhu. Ya, syaitan datang ketika menjelang matinya seseorang, ya, memberikan bisikan-bisikan jahat, membuat ragu dia tentang al-haq. Ini syaitan, sehingga minta perlindungan dari fitnah menjelang kematian. Yang terakhir, wa ma fitnatu al-masih dajjal, jelas. Ya, fitnah di akhir zaman Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma fid dunya fitnatun a'zamu min khalqi Adam ila kamis sa'ah misal fitnah Masih Dajjal. Kata beliau, tidak ada di dunia ini satu fitnah sejak diciptakannya Adam sampai hari kiamat nanti, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Iya. Wama min nabiyyin illa wa anzara bihi qauma. Tidak ada nabi pun kecuali memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Ya, karena dahsyatnya fitnah Dajjal, maka dikecualikan dari atau disendirikan dari fitnah mayat. Sebetulnya termasuk dalam bab fitnah al-mahya, fitnah dalam masa hidup. Tetapi karena dahsyatnya disendirikan. Yang minta perlindungan dari Masih Dajjal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara bentuk perlindungannya adalah man sami'at Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar keluarnya Dajjal, hendaknya menjauh darinya. Al-ibti'ad dari fitan, al-ibti'ad dari mawaki', al-fitan itu masru'. Menjauh dari fitnah, menjauh dari tempat-tempat fitnah itu disyaratkan di antaranya hadis tadi. Barang siapa yang mendengar Dajjal, maka hendaknya menjauh darinya. Menjauh dari Dajjal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.